Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajlis di tempat ini. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas nikmatnya, atas karunianya. Kita diberi kemudahan untuk bisa beramal saleh. Kita diberi kesempatan masih untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan mengumpulkan bekal untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kehidupan sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih. Jadi hidup kita ini sebenarnya penuh dengan pilihan. Ya, sejak subuh kita bangun, ya, sudah harus memilih. Apakah saya bangun untuk wudu, melakukan sholat, atau meninggalkan sholat? Na'udzubillah min dzalik. Atau datang ke masjid, sholat di masjid atau sholat di rumah misalnya. Sholat berjamaah atau sholat sendiri. Selalu hidup kita dalam pilihan. Demikian pula, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada di hadapan kita harta yang halal atau harta yang haram. Di situ kita juga diperintahkan untuk memilih. Kita harus memilih. Apakah kita akan mengambilnya padahal itu haram, atau kita tinggalkan? Apakah kita memilih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita memilih kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wal iyadzu billah. Dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia, dan sampai sekarang syariat beliau dijaga oleh Allah, manusia juga disuruh memilih. Ya, apakah mengikuti syariat beliau atau tidak? Demikianlah hidup kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan ternyata nanti di akhir kehidupan kita pun, di akhirat kelak, tidak ada pilihan kecuali dua. Al-jannah, surga Allah, atau an-nar, atau neraka Allah. Tidak ada tempat yang ketiga. Tinggal memilih seorang hamba itu. Apakah dia memilih jalan menuju jannah, jalan menuju surga, atau jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sesungguhnya hakikat kehidupan kita ini. Memilih jalan untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jal, atau justru memilih jalan yang menjadikan dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan dan saya cintai fillah, termasuk di antara perkara yang kita diperintahkan untuk memilih adalah memilih di antara dua sifat. As-sidqu, jujur, ya, atau lawan dari jujur yaitu al-kadzib, dusta. Disuruh untuk memilih. Dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kita bermuamalah dalam dunia kerja, dalam kita berbicara, dalam kita berbuat, sesungguhnya kita, ya, diberi pilihan. Dua pilihan ini. Apakah kita memilih as-sidqu, kejujuran, atau kita memilih al-kadzib, kedustaan? Iya. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap kita memilih as-sidqu, kejujuran. Karena kejujuran itu memiliki sekian banyak kemuliaan. Dan kita berusaha untuk menjauhkan diri dari al-kadzib, kedustaan. Karena kedustaan memiliki sekian banyak kejelekan dan akibat buruk. Adapun kejujuran, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah sifat para nabi dan rasul. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya, kita mendapatkan Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, menyebutkan tentang Nabi Ismail, ya. Menyebutkan para nabi dan rasul. Ternyata sifat mereka adalah ya siddiqan kana siddiqan nabiyya. Ibrahim alaihi salatu wasalam, demikian pula para nabi dan rasul, siddiqan nabiyya, seorang yang siddiqan, jujur, nabiyan, dan utusan Allah azza wajalla. Dan sifat kejujuran adalah sifat yang sangat tampak pada nabi dan rasul. Ya. Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yang namanya berdusta. Belum pernah berdusta. Walaupun beliau belum diutus menjadi nabi, belum diutus menjadi rasul. 40 tahun beliau belum diutus menjadi nabi dan rasul, terkenal di kalangan orang-orang Arab, terkenal di kalangan orang-orang Quraisy. Beliau adalah seorang yang jujur sampai mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Iya, gelar Al-Amin. Orang yang jujur, yang dipercaya, terpercaya. Seorang merasa aman ketika menitipkan barangnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang merasa aman ketika ya menitipkan rahasia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau orang yang sangat amanah sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Karena memang ini salah satu sifat yang sangat menonjol pada para nabi dan rasul. Sehingga ketika kita memilih kejujuran, sesungguhnya kita sedang memilih jalannya para nabi dan rasul. Dan di antara keutamaannya, seorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita jujur, akan dikumpulkan bersama dengan para nabi dan rasul. Dan tempat mereka adalah jannah Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tadi, kejujuran adalah sifat para nabi dan rasul. Artinya ketika kita memilih kejujuran, kita berusaha untuk mencontoh, menteladani para nabi dan rasul. Yang kedua, kejujuran ya, di antara faedahnya akan mengantarkan dan menjadikan sebab dia mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kalau seorang jujur, Allah mudahkan kebaikan berikutnya. Yang kedua, kebaikan yang ketiga, kebaikan yang keempat, terus demikian. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Nabi pernah bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaknya kalian jujur, kata Nabi alaihi salatu wassalam. "Fa inna sidqa yahdi ilal birri." Karena kejujuran itu akan mengantarkan orang yang jujur kepada perbuatan baik. "Wa innal birra yahdi ilal jannah." Dan perbuatan baik itu akan mengantarkan, membimbing seorang kepada jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebaliknya, kalau seorang memilih kadzib, seorang memilih dusta, maka ingat Nabi mengatakan, "Wa iyyakum wal kadzib." Hati-hati kalian dengan dusta. "Fa innal kadziba yahdi ilal fujur." Karena kedustaan itu ya akan mengantarkan kepada kefajiran, mengantarkan kepada kejelekan yang kedua, kejelekan yang ketiga, kejelekan yang keempat. Sekali seorang berdusta akan dilanjutkan dengan kejelekan berikutnya. Iya, "Wa inna al-fujura yahdi ilan nar," dan perbuatan kefajiran itu akan mengantarkan kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat akhirnya dua pilihan tadi. Ketika seorang jujur dimudahkan berbuat baik, akhirnya adalah jannah, surga Allah. Ketika seorang berdusta, akhirnya adalah an-nar, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh sederhana, misalnya ada seorang berdusta, "Kamu sudah punya istri." Padahal belum ya. Kemudian dijawab, "Iya sudah punya istri." Ya, malu kalau dia mengatakan belum. Muncul pertanyaan berikutnya, "Istrimu orang mana?" Nah, "Orang Bojonegoro." Bojonegoro, padahal belum punya istri. Sudah berapa dustanya? Dua. "Bojonegoronya mana?" Aduh, bingung lagi. "Dekat alun-alun, dekat lapangan." Dusta berikutnya. sebelah utara atau sebelah selatan? Oh, sebelah utara. Coba bayangkan. Satu kedustaan dilanjutkan dengan kedustaan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Tapi kalau sejak awal dia jujur, kamu sudah punya istri? Oh, belum. Malah dia mendapatkan kebaikan. Oh, begini, saya punya calon. Nah, kan malah dapat kebaikan dia. Mau, saya punya calon. Nah, ini misal. Betul kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi tidak pernah salah di dalam beliau mengucapkan. Ketika seorang jujur akan dimudahkan kejujuran berikutnya, kebaikan berikutnya, dan akhirnya adalah jannah, surga Allah azza wajalla. Tetapi ketika seorang berdusta, satu kedustaan, dua kedustaan, dan seterusnya, akan yahdi ilan nar, menuju kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan terapkanlah ini semuanya dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita juga demikian, dalam dunia kerja juga demikian, ya, dalam kita bermasyarakat demikian. Subhanallah, betapa besar nilai kejujuran itu. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ini keutamaan yang kedua dari kejujuran, yakni akan mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan, kebaikan, dan berakhir dengan jannah Allah azza wajalla. Ya. Adapun kedustaan ini, ya, kejelekannya dan akhir atau akibat dari kedustaan itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kejujuran itu keutamaan yang ketiga, ya, adalah sebab keberkahan atas rezeki dan muamalah yang dia lakukan. Kalau seorang jujur dalam muamalah, muamalah itu hubungan, ya, hubungan entah itu jual beli atau pinjam meminjam atau ya sewa menyewa, atau mungkin dia bekerja sebagai tukang, bekerja sebagai bekerja di sebuah tempat misalnya. Bermuamalah, berhubungan. Kalau seorang jujur, maka Allah akan memberkahinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ini sekali lagi, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Al-bayyi'ani bil-khiyari malam yatafarroqo. Dua orang penjual dan pembeli, kata Nabi, boleh untuk memilih. Boleh untuk saling menawar, memilih jadi atau tidak, beli atau tidak, menjual atau tidak, selama belum berpisah. Jadi selama penjual dan pembeli berhadapan, ya silahkan melakukan nego dan seterusnya. Ini saya beli, oh enggak jadi saya beli. Enggak masalah yang seperti itu, yang namanya jual beli. Tetapi ada perkara yang penting yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'in sadaqa wabayyana burika lahuma fi bai'ihima. Perhatikan di sini apa kata Nabi alaihi salatu wasallam. Yang paling penting adalah ketika dua orang yang melakukan jual beli ini saling jujur dan saling menjelaskan. Kalau memang barangnya ada cacatnya, terangkan ada cacatnya. Kalau barangnya punya kelebihan, ya memang biasanya penjual akan menyebutkan kelebihannya. Ya, jujur. Ketika keduanya jujur, ya, burika lahuma, Allah akan memberkahi keduanya dalam jual beli keduanya itu. Meskipun barangkali keuntungannya tidak begitu besar, meskipun barangkali hasil dari sisi duniawi tidak banyak, ya, namun Allah memberkahi. Burika lahuma fi bayihima, ya, Allah akan memberkahi jual beli keduanya. Namun sebaliknya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa in kadzaba wa katama burikalahuma fi bai muhiqat barakatu baihima. Namun jika keduanya itu, ya, kadzaba, berdusta, wa katama, dan menyembunyikan aib cacat dari muamalah yang dilakukan oleh, ya, keduanya, apa kata Nabi? Muhiqat barakatu baihima, akan dicabut, dihapus keberkahan jual beli, usaha atau hubungan kerja yang dilakukan oleh keduanya. Iya. Baik penjual atau pembeli. Baik pengusaha atau pekerja. Semuanya dituntut untuk jujur. Ketika semuanya jujur, akan diberkahi. Burikalahuma barulahuma fi baihima. Akan diberkahi jual beli keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Siapa tidak menginginkan barokah? Iya. Kalau seorang diberkahi oleh Allah, dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita ingin harta kita diberkahi. Anak-anak kita diberkahi. Ya, mungkin sedikit hasil yang kita dapatkan. Namun Hasil yang sedikit itu barokah kita berikan kepada anak-anak kita, istri kita. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang ketika kita mati mendoakan kedua orang tuanya. Istri-istri juga menjadi istri-istri yang salihah, yang baik. Allah kabulkan doa kita. Ya, ketika kita mendapatkan keberkahan dalam usaha yang kita lakukan. Iya. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat duhur yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Berikutnya, di antara keutamaan, ya, kejujuran. Keutamaan yang keempat, di antara keutamaan-keutamaan kejujuran, ketika seorang jujur, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesusahan-kesusahan hidupnya. Bahkan kondisi-kondisi kritis, kondisi-kondisi yang mungkin dia tidak mengerti jalan apa lagi yang akan saya tempuh. Ketika seorang jujur dalam kehidupannya, jujur, jujur, Allah akan memberikan jalan keluar. Disebutkan dalam hadis yang sahih, barangkali kisah ini sering kita dengar. Dulu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada tiga orang, ya, ada tiga orang yang kebetulan berjalan bersama. Hujan lebat ketika itu. Karena hujan lebat, mereka kemudian memutuskan untuk masuk beristirahat ke dalam sebuah goa. Karena hujan lebat. Ketiganya masuk ke dalam goa, berniat untuk beristirahat, untuk terhindar dari hujan. Namun Allah menetapkan sesuatu sebagai ujian bagi mereka. Batu yang sangat besar, ya, turun dari atas, menutup mulut goa, sehingga mereka pun berada di dalam goa dan tidak bisa keluar. Didorong, ya, didorong mereka, berusaha untuk mendorong, mendorong. Bertiga tidak bisa. Sudah putus asa mereka dengan apa yang mereka miliki berupa kekuatan, tidak bisa mereka keluar. Di saat itulah mereka saling berkata satu dengan yang lain, coba, marilah kita minta kepada Allah, masing-masing doa kepada Allah dan jujur dalam berdoa. Sampaikan kepada Allah, ya, memohon balasan dari Allah atas amalan-amalan yang kalian lakukan dengan jujur. Amalan kita itu ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Ya. Ya, orang bisa beramal sama-sama sholat, yang satu jujur, satu tidak, bisa jadi. Ya, yang satu batal tapi karena malu tetap sholat saja, mungkin atau tidak. Ya mungkin saja ada imam, ya, sudah takbir kentut, ya, mau mundur, malu, tidak mundur. Ya, harusnya dia mundur, namanya batal tak sah. Tapi ada orang yang ah sudahlah, daripada saya malu, saya terus sholat saja. Nanti di rumah saya sholat lagi. Subhanallah, dia dusta di hadapan manusia dan Allah tidak bisa ditipu. Ya. Barangkali ada sedikit permasalahan fikih di sini. Terus bagaimana Pak Ustadz, itu para makmumnya sah enggak? Ya sah saja, makmum kan enggak tahu kondisi apa imam. Tetapi yang sedang kita permasalahkan, ada orang yang mungkin beramal namun tidak jujur. Ya, dusta dalam amalannya. Nah, mereka bertiga ini yang telah terperangkap di dalam gua itu, mereka yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali amalan-amalan yang jujur mereka lakukan. Oleh karena itu mereka berkata satu dengan yang lain, coba minta pada Allah, mari kita doa kepada Allah. Dengan kita menyebutkan amalan-amalan yang kita anggap amalan itu jujur kita lakukan karena Allah. Maka mereka semuanya berdoa. Orang yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, saya punya kedua orang tua yang saya berbakti kepadanya. Sampai masalah minum pun saya tidak minum kecuali setelah kedua orang tua saya. Saya perah susu, ya, saya berikan untuk kedua orang tua saya dan saya tidak minum kecuali setelah kedua orang tua saya. Disebutkan beberapa amalan-amalan yang mereka lakukan. Ya Allah, seandainya amalan yang aku lakukan ini jujur karena Engkau, ya Allah, betul-betul mengharapkan pahalamu, ya Allah, tolong selamatkan kami dari kesempitan kami ini. Dikabulkan oleh Allah. Batu bergeser, sudah cahaya masuk ke dalam gua. Namun belum bisa mereka bertiga keluar dari gua tadi. Dikabulkan oleh Allah karena dia menyebutkan amalan yang betul-betul jujur. Yang kedua, berdoa menyebutkan amalannya, ya Allah, sungguh dahulu aku mencintai seorang wanita, anak pamanku. Anak paman bukan mahram, enggak boleh menikah dengan anaknya paman. Anaknya paman mahram, bukan mahram, boleh menikah. Bukan masalah ini. Wahai ya Allah, saya punya anak paman yang saya ingin berzina dengannya. Saya ulangi. Anak paman bukan mahram. Anak paman bukan mahram dan boleh menikah. Yani sepupu kita. Permasalahannya bukan itu yang ingin saya sebutkan. Orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mencintai ya seorang wanita, anak paman saya. Saya berusaha untuk mengajak dia berbuat fahisyah, berbuat zina, tapi tidak pernah mau. Tidak pernah berhasil. Sampai suatu saat wanita ini datang kepada saya karena terjepit ekonominya, kehidupannya, dia susah. Dia minta pinjaman. Saya pun memberikan pinjaman. Sekian dinar emas. Tetapi dengan syarat, kamu saya pinjami, syaratnya kamu harus mau dengan saya. Wanita ini pun terpaksa menerima uang tadi dan menerima syaratnya karena terjepit hidupnya. Setelah aku dan dia berdua dan aku telah duduk di antara kakinya, yakni hampir saja melakukan perbuatan zina, tiba-tiba wanita tadi mengatakan, ya, takutlah kamu kepada Allah. Nama Allah disebut di situ. Langsung ketakutan orang ini. Dia tinggalkan wanita ini dan dia tinggalkan harta itu. Sudah tidak mikir lagi. Sudah ini untuk kamu. Lillah karena Allah. Pergi orang ini. Tidak ingin berbuat kejelekan. Meninggalkan sesuatu karena Allah. Di situ dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan itu betul-betul jujur karena engkau ya Allah, selamatkan aku, selamatkan kami ya Allah. Batu bergeser. Dikabulkan oleh Allah. Karena kejujuran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Namun belum lagi mereka bisa keluar dari ya musibah tersebut. Dan yang terakhir, tibalah orang yang ketiga berdoa kepada Allah. Apa doa yang dia panjatkan? Ya Allah, aku dulu punya banyak pekerja. Di antara mereka ada yang bekerja dengan saya. Ketika saya akan membayar bayaran dia, tiba-tiba dia marah, terjadi sesuatu. Ya. Maka dia pun kabur, pergi dan meninggalkan uang bayarannya itu. Sehingga bingung saya, ya Allah, uang itu uang bayaran. Pergi pekerja saya. Ya Allah, uang itu akhirnya saya simpan. Saya anggap sebagai amanah. Uang itu saya kelola. Saya kelola. Sampai kemudian uang itu berkembang. Ada yang berkembang menjadi budak. Bisa membeli budak, bisa membeli ini. Menjadi banyak uang ini. Tiba-tiba setelah lama, ya, datang orang ini. Datang kepadaku, ya Allah. Dan mengatakan, ya fulan, mana jatah saya? Bayaran saya mana? Karena uang itu sudah diputar dan sudah menjadi banyak, ya saya katakan terus terang, bayaran kamu itu, budak-budak itu, kemudian kambing-kambing itu, atau sapi-sapi itu, hewan-hewan sudah banyak, menjadi hewan ternak. Sampai orang ini merasa diolok-olok, kamu mengolok-olok saya tahu bayaran saya tidak segitu, kamu mengolok-olok saya, mau marah lagi, tidak mengolok-olok, ini memang punya kamu, harta itu saya kelola. Subhanallah, begitu tahu itu hartanya diambil semua, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada ucapan apa-apa, tidak ngasih juga. Ini kalau model seperti kita tadi seperti itu kan bagaimana? Sudah saya kelola kok malah tidak ada ucapan terima kasih sama sekali. Ya semoga Allah menjaga kita semuanya. Nah di situ diuji. Subhanallah, tidak ada perasaan apa-apa, ya Allah saya ikhlaskan semuanya, sudah saya berikan itu. Ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan ini memang jujur, ya Allah, karena engkau, selamatkan kami, ya Allah. Bergeser batu ini. Mereka pun bertiga keluar, ya, dari kesempitan yang baru saja mereka rasakan. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Itulah nilai kejujuran. Betapa besar pahalanya. Betapa besar keutamaannya. Kejujuran adalah sifat para nabi dan rasul. Kejujuran adalah sebab keberkahan di dalam kita berusaha, di dalam kita bekerja. Kejujuran adalah sebab yang mengantarkan kita kepada perbuatan baik berikutnya, perbuatan baik berikutnya, perbuatan baik berikutnya, sampai kemudian masuk ke dalam jannah Allah, surga Allah. Kejujuran adalah amalan yang dengannya seorang akan mendapatkan keselamatan dari kesempitan. Seperti disebutkan tadi dalam kisah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, kedustaan adalah sifat orang-orang munafik. Kalau tadi kejujuran sifat para nabi, para rasul, adapun kedustaan adalah sifat munafik. Seperti disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ayatul munafik salasun, tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan ketika diberi amanah berkhianat dengan amanah itu. Sifat munafik. Dan kedustaan itu, di samping itu adalah sifat munafik, akan mengantarkan kepada kefujuran, yang akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kedustaan juga sebab dihapusnya barokah dari usaha, dari muamalah, keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam kehidupan, ketika seorang mencampur dengan apa? Kedustaan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kaum muslimin saya muliakan dan saya cintai fillah. Ada sebuah permasalahan yang juga penting untuk kita ingatkan di sini. Sesungguhnya kita dalam kehidupan ini memiliki dua kalimat, yang dua kalimat ini juga akan dinilai oleh Allah kejujurannya, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat yang agung. Dua kalimat yang agung. Yang ini adalah janji dan sumpah kita. Yang namanya asyhadu, saya bersaksi, saya bersumpah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya berjanji, saya bersumpah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya siapa? Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat ini, barang siapa yang mengucapkannya dengan jujur dan dia buktikan dalam kehidupannya sebagai bentuk kejujurannya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Mala ainun ra'at, kenikmatan jannah surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati, tidak pernah terbersit dalam hati. Bahkan disebutkan tentang penduduk sorga yang paling rendah. Penduduk sorga itu bertingkat-tingkat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, penduduk sorga yang paling rendah adalah seorang muslim yang masuk dalam neraka. Dia dimasukkan dalam neraka karena banyak sekali dia melakukan dosa besar sampai menjadi arang. Setelah itu dia dikeluarkan dari neraka, sudah bersih dari dosa-dosanya. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam sebuah sungai kehidupan, sehingga tumbuh tubuhnya segar kembali, kembali seperti semula. Kemudian masuk ke dalam jannah. Di sorga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia 10 kali apa yang ada di dunia, yakni luas sekali. 10 kali apa yang ada di dunia. Ya. Kalau kita mendapatkan satu dunia saja, betapa besarnya dunia itu. Ya. Ini 10 kali. Ya. Dan itu pun Allah memberikan sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbesit dalam hati. Surga itu demikian luas. Wabillahi taufik. Di sana adalah istana-istana dari emas, istana-istana dari perak. Di sana ada bidadari, hurul ain. Dan syaratnya adalah seorang jujur dalam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana seorang jujur di dalam dia mengucapkan dua kalimat ini? Kita ulas sedikit, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, semoga bermanfaat. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah, bentuk kejujurannya adalah kita betul-betul menunaikan rukun dari kalimat la ilaha illallah. Berapa rukunnya? Dua rukun, yaitu la ilaha dan illallah. Ini rukun kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai, yakni kita harus mengingkari semua peribadatan-peribadatan selain Allah. Peribadatan kepada matahari batil, kita tidak meyakininya. Peribadatan kepada jin, syaitan juga kita katakan batil, tidak benar. Semua peribadatan selain Allah batil. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak. Illallah, kecuali siapa? Allah. Yakni berarti kalau ibadah itu bukan untuk selain Allah, ibadah itu hanya untuk Allah. Dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salat hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, hidup kita untuk Allah. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni semua ibadah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyembelih juga untuk Allah, solat untuk Allah, semua ibadah untuk Allah. Adapun kalimat ashadu anna Muhammadar Rasulullah, seorang dikatakan jujur dan tidak berdusta kalau dia melaksanakan empat rukun-rukunnya. Apa empat rukun tersebut? Yang pertama, tasdikuhu fima akhbara. Kalau kita memang jujur, benar dalam mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus percaya kepada semua berita-berita dari Nabi. Katanya kita umat Nabi, katanya kita orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mestinya semua yang beliau katakan kita percayai, apapun kata beliau. Karena beliau utusan Allah, tugas beliau hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Ya, masuk akal atau tidak masuk akal yang beliau kabarkan, bisa kita indera atau tidak bisa kita indera. Nabi mengabarkan ada malaikat mungkar dan nakir. Mana malaikat mungkar dan nakir? Memang kita tidak melihatnya saat ini, tetapi beliau mengabarkan, maka wajib kita iman. Ada malaikat di kanan kiri kita mencatat amalan. Mana malaikat di kanan kiri kita? Tidak ada, kita tidak melihat. Namun Nabi mengabarkan, kewajiban kita adalah mengimani. Iya, Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan tentang malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sorga, tentang neraka, yang itu semuanya belum pernah kita lihat. Tetapi kita adalah umat Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita mengimani semua yang dikabarkan oleh beliau dari perkara-perkara yang gaib, yang kita belum melihatnya, kita tidak mendengarnya. Ini bukti yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, ketika kita jujur dalam mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, yakni kita mentaati apa yang beliau perintahkan. Apa yang beliau perintahkan kita taati. Ya. Karena beliau adalah utusan Allah, apa yang beliau perintahkan. Beliau memerintahkan kita untuk melakukan sholat, ya kita melakukan sholat. Beliau memerintahkan kita untuk duduk mendengarkan kalimat-kalimat untuk menuntut ilmu seperti majelis kita kali ini. Ini amalan yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seorang itu duduk di masjid menuntut ilmu, maka Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Allah subhanahu wa ta'ala akan meliputi rahmat, yani rahmat Allah akan meliputi orang-orang yang duduk di majelis ilmu tadi, dan akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga berita Nabi yang kita diuji percaya atau tidak. Demi Allah, seorang yang duduk di majelis ilmu akan diberi ketenangan, akan mendapatkan rahmat Allah, dan juga malaikat-malaikat Allah mengerumuni mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Demikian Nabi mengabarkan. Rasul memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu agama, belajar ibadah sholat, belajar bagaimana wudu, belajar bagaimana kita, ya, berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana kita melaksanakan agama yang mulia ini. Intinya, bukti yang kedua dari kejujuran kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, Bukti kejujuran itu adalah meninggalkan apa yang beliau larang. Beliau melarang apa, kita tinggalkan. Beliau melarang kita untuk berdusta, kita tinggalkan dusta. Beliau melarang kita ya untuk minum khamr, kita tinggalkan minum khamr. Beliau larang kita untuk melakukan ini dan itu, kita tinggalkan. Sungguh para sahabat adalah orang-orang yang terdepan dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu khamr belum diharamkan, ketika itu di awal-awal Islam. Dan ketika turun khamr diharamkan ya, sementara para sahabat masih punya gentong-gentong yang penuh berisi khamr, tidak ada satupun di antara sahabat yang mencicipi dulu. Enggak ada. Langsung ditumpahkan semuanya. Sampai dikatakan Madinah ketika itu, kota Madinah, got-gotnya itu penuh dengan khamr. Ya, karena dibuang. Dibuang, mengalir itu sampai mengalir. Karena memang masih ada yang belum meninggalkan khamr. Dan memang belum hamat, belum haram ketika itu. Namun ketika diharamkan, tidak ada satupun di antara sahabat yang menunda. Karena mereka jujur di dalam mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukti kita jujur dalam mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita berusaha untuk mencontoh Nabi dalam kita beribadah. Kita sholat, mari kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana takbiratul ihram? Ya, apa yang dibaca ketika ya setelah takbiratul ihram ya, kita contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, salatlah seperti salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara hal penting yang ingin saya ingatkan juga masalah tumakninah. Masalah apa? Tumakninah. Tumakninah itu rukun. Walaupun Anda sesibuk apapun dalam dunia kerja ya, tetapi kita punya aturan ya, yang itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, salatlah dengan tumakninah, sesibuk apapun. Apa yang dimaksud dengan tumakninah? Yaitu ketika kita salat tenang kita salat, rukuk sampai sempurna. Ya. Sudah sempurna baru kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. I'tidal sami Allah liman hamidah, sampai sempurna i'tidal. Baru kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu, doa dan seterusnya. Kita sujud Allahu Akbar sampai sempurna sujudnya. Kita tempelkan jidat kita, hidung kita, kedua telapak tangan kita, dua lutut kita, dan ujung-ujung jari kaki kita. Baru kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Duduk di antara dua sujud sampai sempurna, baru membaca doa di antara dua sujud. Dan tidak seberapa waktu yang kita keluarkan untuk ibadah yang agung ini. Tetapi ketika kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi, tumakninah, hati akan mendapatkan ketenangan. Hati akan mendapatkan ketenteraman. Dan juga akan diterima ibadah kita karena kita menteladani Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah empat bukti kejujuran seorang di dalam mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mempercayai semua yang dikabarkan oleh Nabi, mentaati apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, dan mencontoh Nabi dalam semua ibadah-ibadah beliau. Kalau kita mau melakukan ibadah, apakah Nabi mengajarkan, mencontohkan? Bagaimana contoh Nabi alaihi salatu wassalam? Berwudu pun demikian, jangan berwudu sembarang. Ya, berwudu kemudian siku kita tidak kena air, tidak sah wudunya. Berwudu kemudian tumit kaki kita tidak kita kenakan air, juga tidak sah. Ibadah tidak seenaknya kita lakukan. Namun ada contohnya, ada toladannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran, ma'asyiral muslimin, adalah sebab kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Maka mari kita berusaha dalam kehidupan kita jujur. Jujur kepada Allah di dalam kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jujur dalam kita berbicara, jujur dalam kita bermuamalah, jujur dalam kita hidup di dunia ini. Dan siapa yang memilih kejujuran, dia tidak pernah akan rugi di dunia dan juga di akhirat. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan pada majelis kita ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang maha agung, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di jannah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para siddiqun, orang-orang yang jujur, bersama dengan para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.